Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa wa'du. Qala al-musannif wa hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi al-lu'lu al-maknun fi siratin nabiyy al-ma'mun. Al-hijratu thaniyatu ila al-habasha. Huna adat Quraisun ila ma kanat alayhi min at-tankil wal-intihad ka ashaddi ma kanat. وأغرت سائر القبائل بمضاعفة الأداء للمسلمين فسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى شديدا حتى بلغ الجهد واستد عليهم البلاء فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أصحابه رضي الله عنهم من البلاء أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة مرة ثانية وكانت الهجرة الثانية أشق من سابقتها ولكن المسلمون من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. Al-Ikhwatul Ahibah, kita lanjutkan pembahasan kitab kita ini Al-Lu'lu'l Maknun. Adapun pembahasan tentang Al-Quran adalah merupakan mukjizat perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kita lewati, kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, hijrah kedua ke negeri Habasyah. Ya. Tatkala semakin tersebar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, tatkala Quraisy kebingungan dengan segala macam cara, mereka tak menemukan solusi untuk membendung arus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka semakin dahsyat ya menteror, menyakiti kaum muslimin. Bahkan mereka membujuk segenap suku-suku di bawah Quraisy untuk memperketat, menambah lagi teror berlipat-lipat ganda terhadap kaum muslimin. Maka akhirnya kaum muslimin semakin parah mendapatkan perlakuan yang tak nyaman. Teror demi teror. Ya. Sehingga akhirnya mereka tak sanggup lagi. Tatkala Rasulullah melihat dahsyatnya apa yang menimpa mereka, ya, dari berbagai macam teror dari Quraisy dan suku-suku mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izinkan mereka untuk kembali hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah yang kedua. Ya. Maka hijrah yang kedua ini lebih berat tantangannya daripada hijrah mereka yang pertama ke negeri Habasyah yang jumlahnya hanya belasan orang. Ya. Dan mereka mendapatkan dari Quraisy pertentangan, kekerasan dan berbagai macam hal-hal yang menyakiti mereka. Naam. أحسن الله إليكم الشك في هجرة عمار بن ياسر رضي الله عنه وكان عدة من خرج في هذه الهجرة من الرجال 83 رجلا إن كان فيهم عمار بن ياسر رضي الله عنه فإنه يشك فيه 82 رجلا إن لم يكن فيهم قال الإمام السحيلي رحمه الله تعالى وشك ابن إسحاق في عمار بن ياسر رضي الله عنه هل هاجر إلى الحبشة أم لا؟ والأصح عند أهل السير كالواقدي وابن عقبة وغيرهما أنه لم يكن فيهم. Adapun hijrah mereka ke negeri Habasyah ini, ya, jumlah mereka dari kaum laki-laki yang hijrah 83 orang jika Ammar di sana ada. Dan terdapat perselisihan di antara ahli sejarah. Ibnu Ishaq menganggap jumlah mereka 83 orang laki-laki. Ya, tapi yang benar jumlah mereka 82 orang laki-laki. Ibnu Ishaq masukkan Ammar bin Yasir. Ya, padahal Ammar bin Yasir tidak ikut dalam rombongan hijrah yang kedua ke negeri Habasyah ini. Jadi inilah kekhilafan Ibnu Ishaq dalam kitab Maghazinya. Ketika dia masukkan Ammar bin Yasir ke dalam rombongan yang 82 orang ini, dengannya menjadi 83, yang benar hanya 82 orang saja. Ya, sebagaimana yang dimuat oleh para ahli sejarah lainnya seperti Al-Waqidi, Ibnu Uqbah dan lain-lainnya, bahwasanya Ammar tak ikut dalam hijrah tersebut. Jadi jumlah mereka 82 orang laki-laki. Naam. Wa min nisa'i 18. Wa minan nisa'i. Wa minan nisa'i 18 imra'atan. 11 kurasiyatin wa 7 ghairu kurasiyatin. Wadhalika 'ada abna'ihim alladhina wulidu lahum fil habasyah. Ya, adapun rombongan wanita yang ikut bersama rombongan ini, hijrah kedua, jumlah mereka 18 wanita. 11-nya mereka adalah wanita-wanita dari Quraisy dan 7 lainnya dari selain suku Quraisy. Dan ini tak termasuk anak-anak mereka yang lahir di sana di negeri Habasyah. Ya, nahum. Wa kana amiruhum fi hadhihi al-hijrati ath-thaniyati Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu an. Qala Syekh Abu al-Hasan an-Nadwi rahimahullahu ta'ala, واستعراض قائمة المهاجرين يدل على سعة الدائرة البصرية وتنوعها البشرية. نعم أحسن الله إليكم. يدل على سعة الدائرة البشرية وتنوعها وشمولها للطبقات للطبقات والمستويات في المجتمع المكي. ففيها الغني والفقير والكهل والشاب والرجال والنساء وينتمي أغلبهم إلى أسرة مقية عريقة فدل على شدة تأثير الدعوة وقوتها وشمولها. الشيخ أبو الحسن النووي رحمه الله memberikan komentar tentang hijrahnya rombongan yang 82 orang ini tambah dengan 18 wanita. Ya, beliau berkata dengan melihat daftar kaum muhajirin yang berangkat ya ke negeri Habasyah pada rombongan yang kedua ini menunjukkan luasnya ya berbagai macam jenis mereka di sana. Ya, berbagai macam suku di sana ikut, ada Quraisy dan itu paling banyak, sebagian di luar Quraisy dan juga bertingkat-tingkatnya ya tingkat sosial mereka. Dalam rombongan ini ikut dalamnya berbagai macam bentuk strata sosial kaum muslimin. Berbagai macam tingkatan dari masyarakat Makkah. Dalam rombongan ini ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang kaya, ada yang muda, ada yang tua, ada laki-laki, ada perempuan. Walaupun kebanyakan mereka ini dari berasal daripada suku yang besar, yaitu suku Quraisy yang terkenal. Dan ini menunjukkan bahwa dakwah begitu berpengaruh, ya, dan mencakup semua jenis manusia yang ada di kota Makkah. Ini adalah komentar daripada Abu Hasan An-Nawawi rahimahullah. Naam. Wahm bin Ishaq wa ghairihi. Qultu waqa'a fi riwayat al-Imam Ahmad fi musnadih. Wa ibn Ishaq wa at-Tayalisi fi musnadihi anna fi hadhihi al-hijrati thaniyati lil Habasyati Utsman bin Affan radhiyallahu an wa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an wa jama'atan mimman shahidu Badra wa hadha fihi nadhar. Kamil. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر في هذه الهجرة الثانية عثمان بن عفان رضي الله عنه وجماعة ممن شهد بدرا فإما أن يكون هذا وهما وإما أن يكون لهم قدمة أخرى قبل بدر فيكون لهم ثلاث قدمات قدمة قبل الهجرة وقدمة قبل بدر وقدمة عام خيبر ولذلك قال ابن سعد وغيره إنهم لما سمعوا مهاجرا Rasulullah sallallahu muhajara. Hasanallahu ilaikum lamma sami'u muhajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati raja minhum 33 rajula wa minan nisa'i 8 niswatin famata minhum rajulan bi Makkah wa hubisa bi Makkah 7 wa shahida Badran minhum 24 rajula. Naam. Kemudian Al-Imam Ibn Ishaq dalam kitab Maghazinya dan sebagian ahli sejarah juga mereka keliru. Ya, terdapat dalam riwayat Ahmad dan dalam musnadnya Mishaq dan Tayalisi dalam musnadnya bahwasanya dalam hijrah ini terdapat Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud dan sebagian daripada orang-orang yang mereka ikut serta dalam perang Badar, dan tentunya hal ini perlu dikritisi, perlu ditinjau ulang. Ya, karena rombongan ini yang dikenal mereka datang nanti ketika ya menaklukkan kota Khaybar tahun ke ya 7 Hijriah. Ya. Dan karena itulah disebutkan bahwasanya hal ini perlu ditinjau ulang. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, disebutkan dalam hijrah ini ada Utsman bin Affan dan sebagian daripada sahabat yang ikut perang Badar. Maka ini boleh saja dalam merupakan kekeliruan Ibnu Ishaq dan semisalnya. Atau mungkin juga ya mereka berangkat hijrah ke negeri Habsyah. Dan demikian berarti mereka pernah tiga kali datang ke kota Makkah. Kedatangan pertama sebelum Rasulullah hijrah. Ya. Kemudian kedatangan kedua sebelum perang Badar. Kedatangan ketiga pada tahun penaklukan Khaybar. Dan ini mustahil. Karena tak pernah didengar kecuali mereka pulang nanti pada tahun ke-7 Hijriah. Ya, ketika Rasulullah SAW menaklukkan Khaybar. Karena itulah Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat dan lain-lainnya ya mengatakan tatkala mereka mendengar hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, ya Rasulullah hijrah ke Madinah, pulanglah di antara mereka 33 orang. Ya, laki-laki dan wanita ada 8 orang wanita. Dan wafat di Mekah 2 orang dan ditahan di Mekah 7 orang itu hijrah dan ikut perang Badar di antara mereka 24 orang laki-laki. Naam. Wahmun akharu li bani Ishaq wa ghairihi. Qultu waqa'a aidan fi riwayat al-Imam Ahmad fi musnadih wa ibn Ishaq wal Baihaqi fi dara'ir an-nubuwati anna Aba Musa anna Aba Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu fi man hajara min Makkah ila al-Habasyah. Qala al-Baihaqi wa zahiruhu yadullu ala anna Aba Musa kana bi Makkah wa annahu kharaja ma Ja'far ibn Abi Talib ila ardi al-Habasyah. Wa sahih ma rawahu al-Imam al-Bukhari fi sahihi an Abi Musa radhiyallahu anhu qala balaghana makhraju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yamani fa kharajna fa alqatna safinatuna ila al-Najashi بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا فوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر وتكلف الحافظ في الفتح الجمع بين الروايتين والأجواد أن يقال هذه رواية ضعيفة لا تعارض الرواية الصحيحة التي رواها البخاري في صحيحه. Kemudian kembali Ibn Ishaq menurut pengarang kitab kita ini melakukan kekeliruan. Ya, terdapat dalam Ibnu Ahmad dalam musannya Ibnu Ishaq Baihaqi dalam Dalil Nubuwah bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari termasuk ke dalam rombongan orang-orang hijrah dari Mekah ke negeri Habasyah. Ya. Baihaqi mengatakan hal ini zahirnya menunjukkan Abu Musa sebelumnya di Mekah kemudian keluar bersama Ja'far bin Abi Thalib menuju negeri Habasyah dan ini tidak benar. Karena dia tak pernah datang ke Mekah, melainkan dia langsung berangkat menuju tempat Rasulullah hijrah kota Madinah. Dan yang benar adalah apa yang dikatakan Bukhari rahimahullah dalam sahihnya bahwa Musa Al-Asy'ari berkata, kami mendengar keluarnya Rasulullah SAW dan ketika itu kami masih di Yaman. Maka kami pun keluar. Ternyata kami di bawah gelombang, di bawah ombak, sehingga kami terdampar di tempat Najasyi mau mendatangi kota Madinah. Ya. Mereka dari Yaman, ternyata mereka dibawa ke tempat negeri Habasyah, ya ke Ethiopia, dan di sana mereka berjumpa Ja'far bin Abi Thalib, maka mereka pun terpaksa tinggal di sana bersama rombongan Ja'far hingga kedatangan Ja'far bin Abi Thalib menemui Nabi SAW ketika Nabi selesai menaklukkan benteng-benteng Khaybar. Nah, kemudian Al-Hafidz Al-Fath dalam kitabnya Al-Fathul Bari juga berusaha memaksakan untuk menggabungkan riwayat. Tapi yang paling dekat pada kebenaran bahwasanya riwayat-riwayat menunjukkan Musa Al-Asy'ari itu berangkat dari Mekah menuju Habasyah bersama Ja'far lemah. Tak dapat dipertentangkan dengan riwayat yang sahih dari riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Naam. Mautu Khalid bin Hizam radhiyallahu an wa fi tariq al-hijrah ath-thaniyah ila al-Habasyah. مات خالد بن هزام رضي الله عنه من حيات نهشته فقد روى ابن أبي حاتم بسند حسن عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال هاجر خالد بن هزام إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات فنزلت فيه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Kemudian berita berikutnya adalah wafatnya salah seorang yang berhijrah ke negeri Habasyah. Wafat di tengah jalan, namanya adalah Khalid bin Hizam. Dalam perjalanan hijrah ini menuju Habasyah, wafatlah Khalid bin Hizam disebabkan karena dipatu ular, masya Allah, tantangan hijrah. Dan mereka melewati padang pasir, ya, menyeberangi lautan. Dia terpatu ular berbisa dan dia mati karenanya. Ya, inilah pengorbanan untuk hijrah. Bagaimana juga dikatakan dhamrah. Ya, kondisinya pun demikian. Ya, memiliki keterbatasan untuk hijrah, tak punya bekal yang lengkap dan tubuhnya telah tua renta dan sakit-sakit, dia paksa hijrah. Akhirnya di tengah jalan dia berkata, "Ya Allah, aku tak sanggup ini untuk melaksanakan hijrah, tapi niatku ingin berhijrah ke negeri Nabi-Mu." Dan dia pun wafat di tengah jalan. Menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap kita itu sedang berusaha berjalan di atas jalan hijrah menuju Rasulullah, menuju sunnahnya, mempelajari sunnahnya, mengamalkannya, mendakwakannya, sahabat di atas jalannya. Ya, apabila kita mati di tengah jalan, tak tercapai tujuan kita, tak ada masalah. Ya, sesungguhnya niat kita ingin sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terjadi dengan sahabat-sahabat ini. Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya yang hasan mereka dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, telah berhijrah Khalid bin Hizam ke negeri Habasyah, maka dia dipatu ular di jalan dan dia wafat di sana. Maka Allah turunkan ayatnya, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih." Barang siapa yang telah keluar dari rumahnya niatnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, "Tsumma yudrikul mautu," kemudian kematian menjemputnya, "faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah," sungguh hijrahnya telah Allah Subhanahu wa taala terima ganjaran pahalanya walaupun dia tak sampai. "Wa kana Allah 'afuwur rahima," adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dengan niatnya Allah sampaikan dia kepada hijrah walaupun mati di tengah jalan. Alangkah pentingnya niat kita ikhwati fillah, ya, untuk hijrah dalam rangka mempelajari agama yang hak ini. Biarlah kita mati di atasnya walaupun tak sampai tujuan. Mungkin banyak kitab tak kita selesaikan, biarlah. Mungkin ada program-program yang tak kita sampai kepadanya, tak mengapa. Banyak para ulama yang wafat dan mereka belum menyelesaikan kitab-kitab mereka. Imam Nawawi rahimahullah wafatkan dalam usia muda 45 tahun dan dia belum menyelesaikan sebagian kitabnya. Kitabnya yang paling monumental, kitab Al-Majmu', tak sampai selesai. Sekarang dicetak hanya 10 jilid saja. Padahal dia ada 24 jilid. Misalnya Al-Muti' yang berusaha untuk melengkapinya, dia tak selesai. Ya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. قال الزبير رضي الله عنه وكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة فما أخزنني شيء حزن وفاته حين بلغني لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله أو ذوي رحمه ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزى ولا أرجو غيره. Berkata Zubair bin Awam, aku sangat berharap ya kedatangannya. Karena aku menunggu dia datang di negeri Habasyah. Ya, tidaklah ada hal yang paling menyedihkanku melainkan berita yang sampai ke telingaku bahwa dia telah wafat dipatu ular. Itu yang membuat saya sangat bersedih. Ya. Karena sedikit sekali dari golongan orang-orang Quraisy yang dari suku ya Zubair bin Awam, Bani Asad bin Abdul Uzza yang berhijrah ke negeri Habasyah, hanya dia saja, itu pun yang wafat di tengah jalan. Ya. Walaupun dia membawa sebagian daripada keluarganya. Aku sangat berharap kedatangannya, namun qadarullah dia tak sampai ke kota Habasyah. Dia wafat di tengah jalan dipatu ular. La haula wala quwata illa billah. Naam. Qala al-Hafiz Ibn Katsir wa hadha al-athar gharib jiddan fa inna hadhihi al-qissata maqiyatun ونزول هذه الآية مدنية فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره وإن لم يكن ذلك سبب نزوله والله أعلم. Ibnu Katsir rahimahullah mengkomentari tentang atsar ini, kata di atsar ini terlihat aneh, ya, karena kisah ini adalah kisah ayat ini, ya, kisah ini terjadi di Mekah, sementara ayat ini turunnya di kota Madinah. Ya, boleh saja maksudnya bahwasanya ayat ini umum mencakup segala sesuatu yang mirip seperti ini. Ya, jadi ayat ini umum terhadap setiap orang hijrah dan tak sampai di tengah jalan hijrahnya wafat karena kematian menjemputnya. Wallahu a'lam. Naam. Nubzatun an Khalid bin Hizam. Wa Khalid bin Hizam radhiyallahu an, akhu Hakim bin Hizam radhiyallahu an, wa ibnu akhi Khadijah binti Khuwailidah radhiyallahu anha, aslama qadiman wa hajara ila al-Habasyah al-hijrata tsaniyata. فنهشته حية فمات في الطريق قبل أن يدخل إلى الأرض الحبشة. Sedikit tentang siapa Khalid bin Hizam. Dia adalah saudara Hakim bin Hizam. Dan dia adalah merupakan anak saudara Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dia masuk Islam di awal-awal keislaman kaum muslimin dan dia berhijrah ke Habasyah, hijrah yang kedua. Dan dia dipatuk ular dan dia wafat di jalan sebelum sampai menuju negeri Habasyah. Ya, saya pernah membaca perjalanan tiga orang yang mereka berjalan kaki menuju Mekah dari negeri Afrika sana. Subhanallah. Hanya satu yang sampai, yang dua wafat di tengah jalan. Betapa payahnya mereka berbulan-bulan melewati padang pasir. Ya. Yang hidup inilah yang menceritakan bagaimana kisah sahabatnya tewas dua-duanya pada tempat yang berbeda, tak sanggup lagi, kekurangan makanan, kekurangan air. Subhanallah, betapa kuatnya mereka azamnya, sementara azam kita lemah, mau ngaji aja payah, berat, mendung sikit aja tak datang, sementara mereka untuk ibadah kepada Allah mereka jalan berbulan-bulan, wafat di tengah jalan. Subhanallah, sekarang untuk pergi ke sana, ke Mekah, begitu Allah mudahkan. Meskipun pandemi agak sedikit mahal, tapi masih mungkin dicapai. Tak payah. Ya, banyak orang-orang memiliki kesempatan, memiliki uang, namun tak pergi ke sana. Melihat rumah Allah, padahal banyak orang-orang memimpikan berjalan ke sana untuk melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Namun begitulah yang namanya iman dan ilmu yang membuat manusia terhalang. Karena lemahnya iman, lemahnya ilmu, padahal mereka punya kemampuan. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Ta'aqqubu Quraisyin li muhajiratil Habasyah. Falamma ra'at Quraisyun anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aminu wa tma'annu bi ardil Habasyah. Bi ardil Habasyati. Wa annahum qad asabu biha bi وقد أصابوا بها دارا واستقرارا وحسن جوار من النجاشي رضي الله عنه ائتمروا فيما بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي وفدا منهم فيردهم عليهم فاختاروا رجلين جلدين وهما أمر بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة وأرسلوا معهما الهدايا للنجاشي wali batariqatih wa kana min a'jabi ma ya'tihi min hal udmu. Fajama'u lahu udma walam yatruku min batariqati bitriqan illa ahdau lahu hadiyatan faqalu likulli bitariqin minhum ba'da an dafa'a ilayhi hadiyatahu qabla an yukallima an-najasiyya innahu qad dawa ila baladil maliki minna gilmanun sufaha faraqu dina qaumihim wa lam yadkhulu fi dinikum wa ja'u bi dinin mubtada la na'rifu nahnu wa la antum wa qad ba'athana qaumuna li yaruddahum al maliku ilayhim fa idha kallamna al malika fihim fashiru alayhi bi an yuslimahum ilayna wa la yukallimahum fa inna qaumahum a'la bihim aina wa a'lamu bima abu alayhim. Ta'aqqubu Quraisyin li muhajiratil Habasyah. Setelah mendengar rombongan kaum muslimin berangkat ke negeri Habasyah, maka Quraisy merasa tidak senang dengan keberangkatan tersebut. Ya. Tatkala mereka melihat rombongan sahabat-sahabat Nabi telah tenang, tentram di negeri Habasyah, ya, mereka telah mendapatkan tempat yang nyaman, ya, untuk menjalankan agama mereka, ketenangan. Mereka berada di sisi seorang raja, ya, yang baik, Raja Najasyi yang namanya As-Hamah, ya, tenang, tentram. Raja melindungi mereka. Maka Quraisy kebakaran jenggot, ya. Maka mereka pun bermusyawarah bagaimana caranya mengembalikan 80 orang laki-laki ini, 18 wanita agar kembali. Ya. Maka mereka mengutus 2 orang laki-laki yang ahli dalam, ya, berorasi, memiliki keahlian orator-orator mereka. Ya, namanya Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dan Quraisy mengirim bersama kedua ini berbagai macam hadiah-hadiah untuk Raja Najasyi dan untuk para petinggi-petinggi istana. Ya. Dan adalah orang-orang di sana begitu senang dari apa yang dibawa orang-orang Arab, adalah kulit-kulit yang mereka jadikan untuk berbagai macam kebutuhan, ya, untuk tempat air, untuk kemah kadang mereka buat untuk, ya, tikar mereka, permadani mereka. Maka itu yang paling banyak dibawa oleh kedua orang ini. Ya, maka mereka mengumpulkan hadiah-hadiah untuk menjogok Raja Najasyi dan para petinggi-petinggi istana. Sampainya mereka di sana, maka mereka berikan setiap petinggi istana bagian daripada hadiah tersebut, hadiah dari negeri mereka. Dan mereka berkata kepada para petinggi istana ini, ya, nanti setelah kami serahkan ini kepada raja, ya, sebelum kedua-duanya akan berkata-kata kepada raja tentang kaum muslimin yang pergi meninggalkan Makkah, ya, ke negeri mereka, beritakan kepada raja, wahai para petinggi istana, sesungguhnya ada orang-orang bodoh dari kaum kami, ya, mereka adalah, ya, pemuda belia, ya, mereka meninggalkan agama kami dan mereka tak ikut dengan agama kalian karena kaumnya Najasyi beragama Nasara dan Najasyi sendiri beragama Nasrani sebelum dia masuk Islam. Mereka datang dengan membawa agama yang baru, agama bid'ah. Tak masuk agama kami, tak masuk agama kalian. Kami tak kenal agamanya, kalian pun tak kenal agamanya. Karena itulah kami diutus kaum kami agar meminta mereka untuk dikembalikan, agar raja mengembalikan mereka. Ya, apabila nanti kami ngomong dengan raja, mohon dibantu kami. Diatur terlebih dahulu, ya. Mereka telah atur terlebih dahulu. Ya, nanti kalau kami sudah berkata-kata, mohon, ya, giring raja agar menerima apa yang kami katakan agar raja mengembalikan mereka. Ya, katakan kepada raja, ini orang-orang utusan kaum Quraisy, orang Makkah. Mereka lebih tahu tentang siapa yang pergi meninggalkan negeri mereka ini. Ya. Dan mereka lebih tahu apa ya masalah yang mereka bawa. Biarkan mereka kembali atau usir mereka dari negerimu, suruh kembali ke negeri mereka. Subhanallah. Jahatnya manusia ini. Tak bisa mereka menyembah Allah di Mekah. Mereka hijrah ke Habasyah. Di sana walaupun mereka terasing, berbeda bahasa, karena bahasa Habasyah tak sama dengan bahasa Arab. Berbeda budaya, berbeda agama. Ya, mereka jauh daripada tanah air mereka, kerinduan selalu kepada tanah air mereka. Namun semuanya karena Allah, agar mereka bisa beribadah, mereka tahankan. Baru sebentar mereka merasa tenang, datanglah 2 orang utusan ini. Subhanallah. Yang menghasut raja dan para petinggi agar orang-orang ini dikembalikan. Padahal mereka dalam perlindungan raja, di bawah suaka raja, jangan diganggu. Mereka tamu-tamu yang meminta perlindungan di sini. Naam. Tsumma innahuma hadara ila an-Najasyi wa qaddama lahu al-hadaya wa kana fiha udumun katsirun wa faras wa jubbatu dibaj. ثم كلمه فقال له أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلادك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه فقالت بطارقته حوله صدق أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم فغضب النجاسي وأبى أن يقبل كلامهم وحلف ألا يسلم من لجأ إليه وإلى بلاده حتى يدعوهم فيسألهم عما يقول هذان في أمرهم. Nah, maka datanglah kedua-duanya menghadap Najasyi. Kedua-duanya membawa hadiah yang banyak. Dalamnya ada berbagai macam kulit-kulit, ada kuda, mereka juga membawa jubah dari sutra. Kemudian keduanya berkata kepada Najasyi, "Ya Raja, wahai Raja, sungguh telah bergabung ke negerimu ini orang-orang bodoh dari kami. Mereka meninggalkan agama kaum mereka dan tidak masuk kepada agamamu. Dan mereka membawa agama yang aneh, agama yang baru yang mereka karang-karang, agama yang tak kami kenal, engkau pun tak mengenalnya. Dan kami adalah utusan dari petinggi-petinggi kaum mereka, dari orang tua mereka, dari paman-paman mereka, dari keluarga karib mereka. Mereka berpesan agar engkau menyuruh mereka kembali." Subhanallah. Sungguh mereka, nenek moyang kami, orang tua kami, kaum kami lebih tahu tentang orang-orang ini. Apa masalah mereka? Apa yang mereka ya permasalahkan dari orang-orang ini? Maka berkatalah seketika itu juga para petinggi istana yang semuanya sudah kena sogok. Ini lebah yang sogok ini. Sadaqa ayyuhal malik, benar kedua-duanya wahai raja. Tentulah kaum mereka lebih tahu tentang mereka. Ya, mereka lebih mengenal apa masalah orang-orang ini. Maka serahkanlah mereka agar mereka kembali bersama keduanya. Ya, agar mereka kembali kepada kaumnya. Namun Najasyi adalah raja yang begitu bijak. Ya, rahimahullah rahmatan wasiatan. Ya, enggan menerima satu perkataan semata. Dia bersumpah. Ya, tak menyerahkan seorang pun dari mereka, tak mengembalikan ke mereka ke negeri mereka sampai dia akan menanya kepada mereka tentang apa yang dikatakan oleh kedua orang ini. Ya, maka ketika mereka datang dia akan bertanya, dia harus mendengar berita dari pihak yang lain, tidak mendengar satu pihak saja. Ini menunjukkan kepintarannya, kejujurannya, ya, kebijakannya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Ya? Berapa sisa waktu? تفضل ها ترس إخضار النجاسي للمسلمين وسؤالهم ثم أرسل النجاسي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم فحضروا وكانوا قد أجمعوا على صدقه فيما ساءه وسره كائنا في ذلك ما هو كائن فقال لهم النجاسي ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل تولى الكلام عن صحابة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل المال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة وعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله fa'abadna allaha wahdahu falam nusrik bihi syai'a wa haramna ma harama alaina wa ahlalna ma ahalla lana fa'ada alaina qawmuna fa'azabuna wa fatanuna an dinina liyarudduna ila ibadatil awsan wa an nastahilla ma kunna nastahillu minal khaba'is falamma haruna qaharuna falamma qaharuna wa zalamuna wa halu bainana wa baina dinina kharajna ila biladika wa akhtarnaka ala man siwaka wa raghibna min jiwarika wa rajawna an la nudlama indaka ayyuhal malik. Naam. Ya. Kemudian Najasyi rahimahullah segera menghadirkan kaum muslimin. Ya. Najasyi mengutus utusannya untuk memanggil sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka pun berkumpul dan mereka telah sepakat bahwa mereka akan mengatakan apa adanya, mengatakan kejujuran. Mereka tak akan membuat-buat apapun juga. Mereka tahu agama Najasyi, ya, bahwasanya dia beragama Najasyi, beragama Nasrani. Ya. Dan mereka telah sepakat untuk berkata jujur apapun yang harus terjadi. Subhanallah. Maka berkata Najasyi kepada mereka, apa agama yang kalian bawa ini? Kalian telah menyelisihi agama kaum kalian. Kalian pun tak masuk ke dalam agama kami. Ya, tidak pula mengikuti agama-agama yang lain yang kuketahui daripada agama-agama dunia. Dan bawa agama yang baru. Maka ketika itu, Ja'far bin Abi Thalib menjadi utusan para sahabat-sahabat yang hijrah di sana untuk menjadi pembicara. Maka berkatalah Ja'far, wahai raja, dahulu kami adalah orang-orang yang hidup dalam kejahiliahan. Kami menyembah berhala, kami makan bangkai, kami mengerjakan perbuatan-perbuatan keji, perzinahan dan semacamnya. Kami memutuskan silaturahmi, kami berbuat kebaik keburukan terhadap tetangga, yang kuat memakan yang lemah. Begitulah kondisi kami, sehingga Allah kirimkan kepada kami seorang rasul dari kami sendiri. Kami kenal nasabnya, kami mengenal kejujurannya, kami mengenal amanahnya, kesucian dirinya, dan dia menyuruh kami agar menyembah Allah, mengesakan Allah semata, mengibadatinya, agar kami meninggalkan segala sesuatu yang kami sembah, kami maupun orang tua kami, dari berbagai macam apa yang disembah, berupa batu-batu, berhala-berhala, dan dia menyuruh kami untuk berkata-kata jujur, menunaikan amanah, agar kami menyambung silaturahmi kami, agar kami berbuat baik kepada tetangga, agar kami menahan diri daripada segala macam Allah haramkan dan tidak menumpahkan darah. Dia melarang kami dari segala macam perbuatan keji, perkataan dusta, memakan harta anak yatim, menuduh perempuan yang baik-baik berzina, dan dia perintahkan kami agar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Dan dia perintahkan kami salat, zakat, dan Ja'far menyebutkan berbagai macam syariat Islam. Kami pun membenarkannya, kami beriman dengannya, dan kami ikuti dia dengan apa yang dibawa daripada Allah. Maka kami pun menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kami tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Kami haramkan apa yang Allah haramkan atas kami, kami halalkan apa yang Allah halalkan untuk kami. Kemudian tiba-tiba kaum kami menteror kami. Mereka mengazab, menyiksa kami. Mereka berupaya memalingkan kami daripada agama kami, agar kami kembali menyembah berhala-berhala yang mereka sembah, agar kami menghalalkan apa-apa yang dahulu kami halalkan dari berbagai macam perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang keji. Tatkala mereka menteror kami, menzalimi kami, dan mereka menghalangi kami untuk menyembah Allah, beragama dengan agama kami, kami pun keluar ke negerimu, kami pilih negerimu dari selain negeri-negeri lain, karena kami tahu bagaimana kebijaksanaanmu. Kami sangat berharap kami tidak dizalimi di sini, di negerimu ini, dengan siapapun wahai raja. Inilah perkataan Ja'far bin Abi Thalib. Naam. Faqala lahu an-Najasi radhiyallahu anhu, hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi syai'un? Faqala lahu Ja'far, na'am. Faqala lahu an-Najasi, faqra'hu 'alayya. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم فبكى النجسي حتى خضلت لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا لحاهم حين سمعوا ما تلا عليهم جعفر رضي الله عنه. ثم قال النجسي رضي الله عنه إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة ثم أقبل على رسول لي قريش فقال لهما انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا ولا يكادون. نعم. Maka berkata Raja Najasyi, apakah engkau wahai Ja'far membawa bagian daripada wahyu yang telah diturunkan kepada nabimu? Ya. Maka Ja'far mengatakan ya. Kata Najasyi, kalau begitu bacakan kepada saya. Maka Ja'far membacakan sebagian daripada surat Maryam dari awal Maryam, Kaf, Ha, Ain, Sad, Dzikr Rahmat Rabbika Abdahu Zakaria. Dari awal surat Maryam tentang kisah Maryam, bagaimana Maryam ya Allah datang, Allah kirimkan kepada Jibril. Bagaimana Maryam berkata, aku berlindung kepadamu jika engkau seorang yang bertakwa. Kata Jibril, aku malaikat dari Tuhanmu agar aku memberikan kepadamu seorang anak. Dia berkata, bagaimana aku punya anak sementara aku tak pernah disentuh laki-laki. Dan seterusnya, dia pun hamil. Kemudian dia pergi ke tempat yang jauh, berpisah daripada kaumnya. Dia pun melahirkan. Dan seterusnya. Datanglah Maryam dengan putranya, orang-orang Bani Israel mengejeknya, melecehkannya. Wahai Maryam, orang tuamu orang baik-baik, mengapa engkau berzina, mengapa kau bawa anak seperti ini? Maryam tak berbicara, dia menunjuk kepada putranya, seketika berkatalah, Nabiullah Isa. Dan dia masih baru satu hari umurnya, inni Abdullah atani al-kitab wa-ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah, Allah berikan kepadaku kitab, Allah akan menjadikanku seorang nabi. Dia baca ya surat Maryam ini, subhanallah. Dan dalamnya pujian kepada Maryam, pujian kepada Isa bin Maryam. Maka menangislah Najasyi sehingga basahlah jenggotnya. Dan menangis pula para pendeta-pendetanya sehingga jenggot mereka pun basah. Tatkala mereka mendengar apa yang dibacakan kepada mereka dari perkataan Ja'far. Ya, Ja'far membacakan perkataan Allah. Berkatalah Najasyi, sesungguhnya ini yang kau bacakan kepadaku adalah wahyu yang Allah kirimkan juga kepada Musa. Ya, semuanya keluar daripada satu sumber, daripada Allah. Kemudian dia berkata kepada dua utusan Quraisy ini, dia katakan, pergilah kalian berdua, demi Allah aku tak serahkan mereka kepada kalian berdua selama-lamanya. Dan mereka tidak boleh disiasati untuk ditipu. Tak boleh mereka dizalimi. Yang menzalimi mereka akan berhadapan dengan saya, kata Najasyi rahimahullah. Ya, kita padakan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Ya, dialog antara Najasyi dengan dua orang ini. Besok mereka datang lagi, ya. Mereka mengarang lagi cerita tentang Isa bin Maryam dan seterusnya. Tunggu ajalah episode berikutnya. Allah taala alam. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad.